حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa TVRI yang berbahagia, ibu-ibu majelis An-Nisa Nurussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siaran langsung pagi ini dalam acara mimbar Nurussalam, bersama kita hadir narasumber yang akan kita ajak untuk berdiskusi. Barangkali para pemirsa sudah hafal betul Buya Bagindo Muhammad Letter. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah penasehat Majelis Zikir Nurussalam dari Provinsi Sumatera Barat. Kita akan pandu dalam taklim pagi yang insyaallah penuh berkah ini, mengambil satu tema jalan lurus. Ibu-ibu dan para pemirsa sekalian, setiap pagi paling tidak ibu berdoa kepada Allah, terutama dalam sholat. Minimal berapa kali ibu-ibu? 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kita jalan yang lurus. Rasanya sudah diberi belum jalan lurus itu? Gimana ibu? Gimana para pemirsa? Setiap hari 17 kali minta jalan yang lurus, tapi kadang-kadang sudah diberi gak mau terima juga gitu. Jalannya masih bengkok-bengkok juga. Nah, pagi ini kita akan bersama Buya akan membahas masalah jalan lurus itu. Sebenarnya Buya, apakah ada persyaratan nih jalan lurus dengan doa ihdinas siratal mustaqim itu, apa otomatis Allah kasih, ya Allah beri kami jalan lurus, nih jalan lurusnya gitu. Apakah memang ada ikhtiar atau bagaimana menurut Buya? Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap apapun yang kita tempuh dalam kehidupan ini harus ada persyaratannya. Kalau di dalam kita mencari jalan lurus itu ada 6 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita meyakini kerja itu sebetulnya adalah doa. Ada yang mengatakan begini ya. Bukan hanya kerja itu doa, tapi kerja juga ibadah. Kerja itu ibadah dan doa. Sebab ibadah dan doa itu kan saling menunjang. Kok begini, contohnya suatu pekerjaan tadi baru dia bernilai kalau dia menama amal saleh. Amal saleh itu tidak akan bisa kalau tidak diiringi dengan doa. Nah, dengan doa itu orang tak kemungkin menyeleweng dari aturan Allah, tuntunan agama, tak akan menyimpang selama dia berdoa. So kadang-kadang ada doa itu yang makbul, ada yang tidak makbul. Nah, kalau doa tadi tidak makbul, manusia harus mengoreksi dirinya. Pada Quran juga, di dalam Quran kan ada dijelaskan la yas amul insanu min du'ail khair. Nah, tidak pernah putus asa orang untuk supaya menjadi baik. Maka begitu kan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kukabulkan permintaanmu. Jadi kalau ada doa yang tidak dikabulkan, manusia harus mau mengoreksi diri. Ibu-ibu merasa enggak itu bahwa sudah berdoa tapi doanya enggak dikabulkan? Kadang-kadang. Gimana nih Bu ya kemarin? Nah, oleh sebab itu makanya doa itu tidak dikabulkan, kita harus bersikap dua. Yang pertama, kita kalau mendapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Sebab la in syakartum la azinakum wa la in kafartum ilam. Kalau engkau bersyukur akan tambah nikmat tadi. Nah, tanda kita bersyukur apa? Semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kita pergunakan untuk membangun kebajikan terhadap diri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat sesuai dengan aturan agama. Kalau menyimpang daripada itu, kita sudah mulai namanya kufur, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Buya jelaskan bahwa kerja itu doa, itu maknanya juga apakah setiap kita akan melaksanakan satu kegiatan mesti diawali dengan doa? Setiap kita kegiatan, doa itu kan permohonan. Ya. Dalam memulai perkara ini diawali dengan niat. Innamal a'malu binniat. Niat itulah yang memberi nilai amal saleh. Sebab sebelum niat tidak ada amal saleh. Contohnya sekarang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa dengan doa itu begitu aja kita akan berhasil? Tidak. Bagaimana kita meraih kebahagiaan di dunia ini? Ada tiga syarat. Yang pertama, bisyatil badan, sehat badan. Kalau badan sehat, kita bahagia di dunia ini. Betul tidak, Ibu? Ya. Yang kedua, bisyatil ma'isah, hidup yang layak. Kalau hidup kita layak, kita bahagia. Tapi kita hidup kita penuh dengan kemiskinan, penuh dengan penderitaan, pun semata, mana kita akan merasa bahagia di dunia ini? Nah, untuk hidup layak itu, manusia bekerja. Untuk bekerja itu, manusia supaya amal saleh, dia berdoa. Jadi kalau pergi ke dapur harus doa dulu, Ibu. Ya berdoa. Contoh sederhana saja seperti ibu-ibu. Umpamanya ibu-ibu ini memasang gelang. Ya tidak? Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah atau pamer? Atau ke pamer? Ini kalau mensyukuri nikmat Allah, gelang ini akan bilang pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Tapi kalau pamer, apa kata gelang tadi? Dosa, dosa, dosa, dosa. Tuh, dengar itu Bu. Wah, gitu loh. Kadang-kadang kita gak sadar pakai siwa, kosmetik, macam-macam, gelang, kalung itu niatnya, wah biar saya cantik lah. Gitu niatnya Bu ya. Nah, itu sudah. Itu semuanya itu jadi dosa. Tapi kalau kita berbedak dengan wajah yang cantik, mensyukuri nikmat Allah, menyenangkan hati suami. Walaupun orang lain yang melihat itu terserah dia, tapi yang saya senangkan adalah suami saya. Sehingga bedak tadi, kata bedak tadi, pahala, pahala, pahala, pahala. Nah, itulah. Apalagi mengemban atau melaksanakan tugas-tugas yang lebih besar. Apalagi yang lebih besar, yang kerjanya sudah begitu. Kalau gitu para pemimpin-pemimpin itu mestinya memulai pekerjaan dengan doa, Bu ya. Dengan doa, dengan niat. Sudah niat, ikhtiar. Sudah ikhtiar, syukur. Kadang-kadang atau sabar. Baru tawakal. Kadang-kadang begini, Bu ya. Ada mau pengen jadi pejabat, mau bupati, mau gubernur, mau menteri, mau apa aja lah. Pertama mau ketika dia menyalonkan gitu, ingin berniat menyejahterakan rakyat segala macam, setelah jadi lupa. Orang yang tidak menepati janji itu agamanya akan menipis. Tuh dengar Ibu. Ya. Salah satu di antara tanda menipisnya agama, tergerusnya agama karena tidak menepati janji. Makanya setiap pagi berangkat bismillah tawakkaltu 'alallah. Itu Rasulullah kata, la iman liman la manatala. Wala dina liman la ahdalah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Tidak. Ya. Tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Jadi kalau ada orang janjinya banyak, tidak seperti dia orang tidak beragama itu. Ngomongnya aja beragama, dia agama tidak ada. Orang beragama itu harus mendapati janji. Apalagi seperti kita kan. Kita kan pernah dulu berjanji dengan Allah. Alastu birabbikum itu. Naam. Alastu birabbikum qalu. Itu janji kita. Oleh sebab itu setiap kita lahir, diingatkan janji itu. Diazankan kita. Gunanya kita diazankan untuk mengingatkan janji kita di zaman Allah. So manusia yang baru lahir itu yang berfungsi telinga. Itu kata Al-Qur'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wajalakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Manusia itu dilahirkan dari ibunya tidak tahu apa-apa. Yang pertama kali difungsikan telinga, baru mata, baru otak, baru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lahir itu matanya, telinganya sudah mendengar. Makanya diazankan untuk menepati janji di alam arwah. Setelah selesai diazan dinyanyikan. Nah, itu dinyanyikan itu kan biasanya dibuaikan. Oh, gitu. Oleh sebab itu maka orang dahulu membuaikan anak itu dengan lagu. Enak. Ada lagu Minang itu. Ada lagunya itu. Di Sunda ada juga nih, Bu. Ada di situ. Jadi bagaimana anak tadi sehingga dia mengerti asam kandis, asam gelugur, tiga asam siriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, menyesal badan tidak sembahyang. Ini semuanya dibuahin, ini sudah diajarkan oleh ibunya kepada anaknya sehingga tersimpan dalam dirinya. Sama soalan itu kan penting. Sebab itu adalah imanuddin yang agak. Makanya Pak Pur, kalau seorang anak yang sudah lahir harus diberi modal yang pertama itu bebas buta huruf Al-Quran. Yang kedua pelajaran salat. Sebut dua itu nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Beri cahaya rumah tanggamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mulut, bukan kaset. Sekarang yang punya banyak itu kan cuma kaset yang baca Quran. Artinya yang masuk surga kaset. Orangnya tidak masuk surga karena cuma tidak bisa baca Quran kok. Ini ada pertanyaan menarik, Bu, ya. Yang saya tujukan kepada ibu-ibu yang di studio ini. Apakah ibu-ibu punya putra, putri, punya cucu ada yang tidak bisa baca Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua ya. Itu bagus nih, ibu-ibu salehah ini semua. Jadi ibu-ibu, beliau menjelaskan bahwa untuk memperoleh jalan lurus ada 6 syarat. Salah satu yang beliau jelaskan tadi, kerja itu doa. Memulai pekerjaan itu didahului dengan doa. Karena doa itu mengharapkan Allah membimbing kita supaya pekerjaannya ini menjadi lurus. Kalau yang kita lakukan itu lurus, insya Allah kan orang tidak nyeleweng kesana kemari. Nah begitu. Izinnya sama istri di rumah ke kantor, karena doa bismillah tawakkaltu alallah, akhirnya sampai kantor juga. Gak belok kesana, gak belok kesini gitu. Itu yang pertama, Bu, ya. Kemudian yang kedua apa tuh, Bu, ya? Syarat kedua. Syarat kedua ialah, tadi kan tadi artinya syukur kan. Yang kedua sabar. Syarat kedua untuk memperoleh jalan lurus itu. Memperoleh jalan lurus itu harus kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa sabar itu, Bu, ya? Orang yang sabar itu dia tidak pernah putus asa. Dia mampu mengatasi seluruh masalah dengan kemampuan yang ada. So manusia diberi kemampuan untuk itu oleh Allah. Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada manusia apabila manusia tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi manusia itu sanggup. Oleh sebab itu banyak orang secara duniawi sekarang ini sukses. Tapi karena tidak ada kesabaran dalam dirinya, loncat tower. Gagal dalam satu masalah, loncat tower. Loncat dari tower itu, Bu, maksudnya. Iya. Kata orang sekarang bunuh diri. Berapa banyak yang lucu-lucu sekarang ini. Orang gampang bunuh diri. Iya tidak? Malah ada yang membunuh anak sendiri. Itu kan sudah tak jalan lurus lagi. Anak sendiri kok dibunuh? Coba bayangkan. Karena jalan sudah tak lurus lagi. Karena apa tadi? Karena tidak dimulai dengan doa. Putus asa itu bagian dari tanda orang kafir, Bu, ya. Ciri-ciri orang kafir itu putus asa. Antara lain. Salah satu tandanya adalah itu, ya. Putus asa dia terhadap rahmat Allah. Maka dia termasuk setan. Salah satu ciri-ciri setan tadi tidak pernah mensyukuri rahmat Allah. Itu ciri setan. Yang tidak pernah mau mengakui dosanya. Itu ciri setan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengaku dosanya, itu sudah termasuk kelompok setan. Jadi orang yang selalu merasa dia benar sendiri, kelompok setan tuh. Kelompok setan. Nah, itu ingat tuh, Bu. Ada orang yang maunya benar sendiri, orang lain yang salah aja. Nah, itu setan. Oh, setan tuh. Ingat tuh. Jadi di rumah, kalau bilang sama bapak, kalau maunya benar, Pak. Orang yang maunya benar terus itu, kelompok setan, Pak. Bilangnya aja begitu, kan. Hah? Jadi kesabaran itulah yang akan menuntun kita untuk tidak putus asa, kemudian kita konsisten menapaki jalan lurus itu ya. Sebab Tuhan itu kenapa belum bisa itu belum dikabulkan? Untuk menguji kita, sabar atau tidak. Nah, kalau kita sabar, sukses. Ya. Itulah maka dikatakan Allah akan selalu mendampingi orang-orang yang sabar. Akan selalu sukses. Kesabaran itulah yang akan membawa suksesnya ke orang. Bukan ketergesa-gesaan. Ada kasus begini Bu ya. Orang ini sholatnya taat, wajinya kemana-mana, majelis taklim kemana-mana datang tuh. Tapi satu sifatnya, marahnya ampun-ampun tuh. Nah, gitu, nggak sabar dia. Kalau kena sedikit aja ucapannya tidak enak, langsung dilabraknya itu. Gimana sholat dan makanya orang ini perlu dilatih. Sebab sholat itu merubah sikap. Akhirnya sholat. Inna sholata tanha anil baca ilajikan. Jadi dia sholat tidak berubah sikap, itu namanya bukan sholat, latihan sholat. Berapa lamanya latihan sholat itu? Sebelum berubah. Mungkin sampai mati dia latihan sholat, karena tidak berubah sikapnya. Dia sholat menipu, menicu, korupsi. Nah, itu. Sholat apaan namanya itu? So, sholat itu anil baca iwal. Itu yang sholat. Itu hasil sholat. Itulah makanya kalau minta bantuan kepada Allah itu syaratnya kan dua, salat dan sabar. Dengan salat itu hidup terkendali. Karena apa? Kita merasa dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan kita merasa dikontrol Allah. Kalau Allah sudah kita merasa dikontrol Allah, kita tidak mungkin melakukan jalannya baik. Tetap jalan kita lurus. Itulah istilahnya berjalan lurus, berkata benar, menghukum adil. Itulah yang sebenarnya yang kita cari sekarang ini. Makanya kalau sholatnya istiqomah terus menerus, enggak selingkuh Bu Yaya. Orang yang berselingkuh itu salatnya enggak, itu enggak salat, baru latihan salat. Latihan baru. Saya bilang-bilang ibu-ibu nih. Cuma kan begini, salat itu latihan itu kan membentuk kebiasaan. Jadi adakan latihan sebentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk tabiat. Tabiatlah yang menentukan keberubahan kita. Apa yang biasa kan waktu kecil itu yang akan menjadi tabiat kita dari tua. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak. Apa itu maksudnya ini? Kecil teranjak-anjak itu tidak ada yang waktu kecil itu tidak ada yang dibiasakan, tidak dilatih. Oh. Nah. Jadi sudah tua terubah tidak, tidak bisa terubah lagi. Kalau setiap hari dia mengecarut aja di rumah, sampai tua dia bukan carut. Itu ada orang ngomong kalau wato bisa diobati wata, enggak bisa diobati itu karena ini faktornya. Karena faktornya itu. Oleh sebab itu makanya di masa kanak-kanak itulah kita menambil bakti. Coba lihat, Nabi mengatakan, umur 7 tahun anakmu suruh salat. Itu kan latihan. Umur 10 beri sanksi. Sanksinya itu bukan hanya pukul-pukul sama siap, tidak nanti heboh pula macam-macam. Tidak, sanksinya itu, kamu kalau tidak salat tidak diberi belanja. Itu sanksi. Kamu tidak salat, tidak diberi pakaian. Ya tidak. Jadi anak tadi akan patuh dia dengan adanya demikian. So, pendidikan itu kan ada jenjangnya. Ada yang untuk anak-anak sifatnya indoktrinasi. Indoktrinasi, ya. Indoktrinasi. Untuk anak-anak, so anak-anak belum sempurna akalnya. Jadi siapa yang memberikan kebebasan kepada anak-anak itu orang bodoh. So anak-anak akalnya belum sempurna. Dia belum bisa. Contohnya ya, anak-anak melihat orang menyembelih sapi. Disuruhnya adiknya juga disembelihnya. Jadi kesabaran itu, kesabaran para pemirsa menjadi syarat yang kedua untuk memperoleh jalan lurus. Dan kesabaran itulah indikasi kita sebagai orang yang beriman. Kita tanyakan lagi syarat yang ketiga Bu ya nih. Setelah tadi apa? Kerja itu doa, yang kedua terus kita istiqomah dalam kesabaran. Yang ketiga apa itu Bu ya? Apa aja? Syarat yang ketiganya setelah sabar. Kan ini tadi pertama Bu ya kerja itu doa. Yang kedua sabar. Yang ketiga ada enam kalau tidak salah tadi. Oh iya. Nah, yang kerja doa. Oh. Yang kedua itu adalah syukur atau kufur. Mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, tadi sudah kita singgungkan masalah syukur, masalah sabar. Dan yang ketiga adalah kerja ikhlas. Jadi kita berdoa, bekerja itu harus secara ikhlas. Jadi yang kedua tadi itu pendulumnya begini. Kalau orang beriman itu gendangnya, kalau ada jam bandul itu loh. Nah, itu dendangnya, nyanyinya hanya syukur, sabar, syukur, sabar, begitu kan ya? Iya. Nah, ini syukur, sabar lah. Itu nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, ikhlas. Apa maknanya ikhlas menurut dia? Ikhlas itu kita bekerja hanya mencari keridhaan Allah. Marzatillah. Nah, kalau kita mencari keridhaan Allah, kita akan tetap patuh kepada seluruh perintah, tegak atau larangan Allah. Nah, dengan demikian jalan kita akan lurus. Karena kita dituntut oleh agama. Orang yang menyimpan dari agama, dia tidak kemungkin. Oleh sebab itulah makanya tadi kan, manusia ini kan terdiri daripada tiga unsur. Unsur roh akan kembali kepada Allah. Unsur jasad atau tubuh akan menjadi cacing dan tanah. Amal saleh itu yang mendampingi kita. Yang akan menyelamatkan manusia dunia akhirat itu adalah amal saleh. Amal saleh itu bisa timbul karena doa. Doa itu bisa berhasil karena ikhlas. Karena ikhlas itu apa? Mencari keridhaan Allah. Dan prosesnya ditandasi dengan kesabaran. Kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak mungkin. Sebab bagaimanapun juga, orang sabar itu sanggup menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan dan halangan. Terima kasih Bu ya. Para pemirsa dimanapun saudara berada, pagi ini siaran langsung di TVRI dalam acara Mimbar Nurus Salam membahas masalah memperoleh jalan lurus. Buya Letter sudah menjelaskan ada tiga syarat. Masih ada syarat-syarat lain nanti di kesempatan berikutnya. Yang pertama, kerja itu mesti dilandasi dengan doa. Kemudian kita tegakkan kebiasaan kita antara syukur dan sabar. Dan yang ketiga adalah keikhlasan. Untuk sesi berikutnya, para pemirsa dipersilahkan bagi para pemirsa di rumah dan mungkin nanti kepada ibu-ibu yang ada di studio untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita. Bagi para pemirsa silahkan menghubungi telepon 021-574-3478 atau 574-3476. Nampaknya sudah ada yang masuk ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari namanya siapa, dari mana? Saya Amar di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk? Ya. Oh, silakan Bapak, langsung ke Buya Letter. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai muslim kan di dalam setiap sholat selalu mengikrarkan pertama inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, iya. Yang kedua ihdinash shirotal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu setiap sholat kita. Tapi kalau tidak luar sholat bisa inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lil partai. Wah, lil apa itu Pak? Bisa lil partai, bisa lil, oh, lil partai. Apa, bisa lil ini, bisa lil itu gitu. Lil fulus. Ya, lil fulus, bisa lil ini. Itu kan tidak istiqomah namanya. Iya, iya, iya. Nah itu biar istiqomah bagaimana caranya. Iya. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan menarik Bu ya. Iya, iya, bagus. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil kedudukan, lil fulus, lil jabatan dan semuanya. Nanti silakan itu. Kita ya. Masih kita terima dulu Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, rupanya tidak nyambung ini. Silakan jawab Bu ya tadi mengenai pertanyaan itu. Makanya oleh sebab itu kita dalam berbuat ini kan yang pertama itu tadi adalah niat. Niat. Kemudian niat itu kita iringin dengan doa. Kemudian dengan ikhtiar, dengan usaha. Tidak bisa niat saja tidak ada usaha kan? Ah, kalau kita berhasil kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau kita belum berhasil kita bersabar. Kemudian ikhlas. Sabar tadi itu dalam perjalanan kerja sih ikhlas. sabar tadi sudah kita sabar dalam ikhlas, kita tawakal, menyerah kepada Allah, menyerah secara kebulatan. Oleh sebab itu kuncinya niat. Kita mau jadi ini, apa niat kita? Kita mau jadi gubernur, niat kita untuk apa? Mensejahterakan rakyat, dia akan berpahala. Tapi untuk mencari keuntungan, untuk menjadikan kekayaan. Nah, sebab kalau orang sudah terpengaruh kepada materi, Nabi sudah membayangkan. Apa kata Nabi? Ya ti'ala nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananirum. Akan datang suatu masa menimpa umat manusia sangat berbahaya, akan aku khawatir, kata Nabi, apabila orang hanya ribut masalah perut. Jadi carut marut itu masalah perut nih ya? Ya, masalah perut aja pikirnya, cuma bagai hanya inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi perut. Nah, itu perut aja. Jadi ini masalahnya ya tergantung bagaimana doa kita, niat kita dan keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Iya. Nah, yang kedua kata Nabi tadi kan, wasarafu mata'uhum. Orang yang dihargai karena penampilannya, wah, secara materi. Tongkrongan. Ah, tongkrongan. Orang hormat tuh. Wah, hebat betul dia ini. Apa sumbernya? Korupsi, maling, mencuri, tidak peduli. Pokoknya ini tampil wah. Ya. Ah, orang akan hormat. Tapi apalagi sama orang yang berbudi, yang sopan, yang santun, berakhlak, berilmu, tidak hormat. Tapi karena duit tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga, waqiblatuhum nisa'uhum. Kiblat orang waktu itu adalah aurat wanita. Makanya sekarang wanita mempertontonkan aurat karena kiblat sedang di situ sekarang. Kiblatnya sedang itu. Ya, itu sedang, analisa Nabi. Sedang in ya. Sedang in. Nah, maka dia begitulah kemana-mana saja segala macam. Dan wanita jadi juga tergoda untuk memamerkan aurat itu. Iya. Nah, tergoda semua. Kenapa? Gampang cari duit. Gitu dong. Cari duit ujungnya apa? Materi. Makanya yang terakhir kata Rasulullah, agama mereka adalah uang. Iya. Jadi agama orang sekarang bukan Islam. Kalau ada orang calon gubernur, beruang atau tidak? Nah. Bukan moralnya, bukan ininya, tidak. Yang dipikirkan, ada uang apa tidak? Kalau tidak ada uang, no way. Oh. Lagi itu caranya. Ya. Terima kasih, Bu. Inilah yang merusak masyarakat kita. Ini masih yang ada merusak bangsa kita. Ada yang telepon lagi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Dari mana Bapak? Dari Medan. Halo? Halo. Dari Medan. Iya. Silakan namanya Bapak. Buya. Sebutkan namanya Bapak. Waalaikumsalam. Muhammad Qasim. Oh, silakan. Buya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya. Saya kan seorang pedagang, jadi saya ingin aktif di bidang agama dan juga bagaimana dalam segi rezeki itu supaya Allah lancarkan. Dan yang kedua, apakah ada hadis maupun firman yang menyeru atau memerintahkan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi orang kaya raya. Sudah, sekian saja. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Qasim dari Medan. Masih ada lagi, sebentar Bu ya, masih ada lagi yang masuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, siapa dari mana? Dari Bapak Habibie, Bojonegoro Serang, Banten. Oh, silakan tetap ke Buya ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana salah jalan lurus temanya ya Buya ya. Lurus artinya di situ ya. Bukan berarti orang tersebut ya tidak menemui suatu permasalahan salah gitu Pak ya. Jadi lurusnya di situ mungkin orang tersebut menemui jalan yang tidak enak. Nah, untuk di Al-Fatihah ada ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di situ ada Allah menyuruh menjauhi itu. Menjauhi untuk pada orang-orang yang zalim. Jadi kalau bagaimana Bu ya, kalau kitanya menjauhi pada orang-orang zalim itu prakteknya gitu. Karena kita harus bersahabat supaya orang zalim ini kalau bisa menjadi orang yang lurus gitu. Cuman di situ ada disuruh menjauhi dari orang zalim tersebut. Ya. Terima kasih. Bagaimana Bu ya prakteknya gitu. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua nih Bu ya. Ya. Pertama tadi Pak Kasim dari Medan, beliau menanyakan masalah rizki ya kaitannya. Bagaimana Allah melapangkan untuk memperoleh rizki, tapi tentu rizki yang diperoleh melalui jalan lurus. Kemudian yang kedua tadi kan kadang-kadang orang istiqomah dengan jalan lurus ini, tapi di perjalanan kan ada hambatan-hambatan yang secara kasat mata sepertinya ini berat gitu loh. Terutama bagaimana menghadapi orang-orang zalim itu. Orang-orang zalim kan sangat senang itu kalau menghadapi atau untuk menghambat kebenaran itu, terutama jalan lurus. Silakan ya. Baik. Jadi rezeki itu kita peroleh tentu dengan mencari keridhaan Allah dengan niat yang ikhlas. Kalau sudah begitu, kita tidak akan bisa menyimpang daripada ketentuan-ketentuan agama. Di saat kita menyimpang daripada ketentuan agama, di saat itulah kita akan tergoda. Di situlah setan masuk. Makanya sifat-sifat setan itulah yang akan berisi dalam diri kita. Dan setan akan menjadi pemimpin kita. Makanya di dalam kita harus itu. Kita disuruh oleh Islam itu kaya. Coba, aqimi shalah wa atu zakat. Dirikan sembahyang, bayar zakat. Tidak ada, dirikan sembahyang, minta sedekah. Kan ada. Tadi dalilnya bahwa di dalam Islam itu kita disuruh kaya, ada dalilnya kan? Itu disuruh kaya. Nah, Nabi yang mengomong. Oh. Orang kaya itu akan memperteguh takwanya kalau dia berjalan lurus. Tapi kalau dia berjalan mencong, orang kaya itu akan membawa maksiat. Kayak koron ya. Sebab hubul mal, hubul dunia, raksu kulli khati'ah, kata Rasulullah. Orang yang cintai dunia adalah induk maksiat. Jadi kalau orang lupa kepada akhirat, lupa kepada rohani, hanya melihat kepentingan jasmani dunia semata-mata, orang itu akan menyebarkan maksiat dalam kehidupan manusia. Itu kata Nabi. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun itu memang harus ada kemampuan kan? Harus ada kemampuan. Jadi kalau tidak ada kemampuan, jadi kita itu disuruh kaya, tapi kaya yang terkendali. Makanya di dalam Islam tadi ada tingkatan. Kalau engkau kaya, zakat. Masih hebat, infak. Masih hebat, sedekah. Masih hebat, wakaf. Masih hebat, hibah. Berapa banyaknya tingkatan-tingkatan. Jadi hibah itu paling tinggi ya? Iya. Karena itu barang yang istilahnya diberikan cuma-cuma kan? Iyalah. Untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan orang banyak. Jadi yang paling dasar sesungguhnya harus menunaikan kewajiban dulu dengan zakat. Betul. Tapi orang kadang-kadang zakat kagak, tapi sedekahnya ini. Padahal mestinya dia zakat dulu karena itu wajib. Baru sedekah, baru infak. Ya sedekah itu kan terbagi dua. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunat namanya infak. Itu. Jadi kalau orang tadi sudah berpikir demikian, disuruh kaya. Ibu-ibu kan sudah kaya. Tidak mungkin kita menyelamatkan agama, dia tidak menyelamatkan masa depan tanpa kekayaan. Tapi kekayaan yang di atas jalan yang lurus. Bukan kekayaan karena merampok seperti sekarang ini kan. Rusak lingkungan, hutan rusak segala macam. Apa bayangnya datang? Longsor, banjir, panas. Semuanya menghancurkan kehidupan kita sekarang ini. Karena ketamakan, kelobaan. Karena ingin untuk memiliki semuanya. Akhirnya bagaimana? Di hari tuanya, kita punya duit banyak. Di hari tua kita sakit. Itu apa duit lagi? Ya. Ini mobil sudah dibeli, kita kena bisul. Dua-dua aja gak bisa. Ini yang pertama saya kira cukup nih Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, bahwa bagaimana menghadapi orang-orang zalim ini? Menghadapi orang zalim itu ada dua. Kalau dia menginjak-injak kita, terutama akidah segala macam, itu kita tentang. Kita lawan. Tapi kalau dia itu zalim karena kebodohannya, kealpaannya, kelupaannya, kita beri ingat, kita beri contoh, kita beri teladan, kita santuni. Jadi kalau gitu menuju jalan lurus juga menjadi bagian dari dakwah kita. Iya. Untuk mereka-mereka yang tidak tahu dan berbuat zalim. Betul. Contohnya Rasulullah. Waktu Rasulullah pernah sekali diancam. Rasulullah sedang tidur-tidur di pohon korma, datang seseorang, diambil pedang Rasulullah, diancam. Sekarang kamu akan saya bunuh. Dengan siapa engkau berlindung? Rasulullah bilang, saya berlindung kepada Allah. Jatuh pedang tadi. Sekarang Rasulullah membalik, kamu dengan berlindung dengan siapa? Apa kata dia? Saya hanya berlindung dengan kasih sayangmu Muhammad. Kalau engkau sayang, saya selamat, kalau tidak. Akhirnya bagaimana? Kan dalil dia tadi. Tapi karena orang tadi, karena kebodohannya segala macam, kan tidak dizalimi oleh Rasulullah. Tidak ditendang. Apa salahnya dipukul terus? Tidak. Tapi diajak. Diberi dia maaf. Dengan demikian, dia sadar akhirnya dia masuk Islam. Terima kasih, Bu ya. Ini mudah-mudahan Bapak yang bertanya tadi cukup puas dengan jawaban Buya Letter. Para pemirsa, kajian tentang jalan lurus oleh Buya Baginda Muhammad Letter kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita telah membahas mengenai syarat untuk memperoleh jalan lurus. Pagi ini baru 3 dari 6 syarat. Yang pertama, kerja harus didahului dengan doa, kemudian syukur dan sabar, dan yang ketiga ikhlas. Nanti insya Allah pada minggu depan kita akan lanjutkan Bu ya, supaya Bu ya menjelaskan lagi yang tiga sebelum yang belum selesai itu dalam acara yang sama. Dan para pemirsa, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita pada acara mimbar Nurus Salam pagi yang insya Allah penuh berkah ini. Kepada ibu-ibu, terima kasih. Tolong dicamkan betul tadi 3 syarat itu bisa ibu amalkan. Mulailah semua pekerjaan itu dengan doa, supaya Allah mengawal pekerjaan kita dengan baik. Kemudian senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Kalau masih ada hambatan, kita bersabar. Dan tujuan akhirnya adalah limardotillah, untuk mencari keikhlasan. Demikian para pemirsa yang berbahagia, masih belum selesai kajian tentang jalan lurus ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Kamis pagi mendatang, pada minggu depan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.